Yang dibutuhkan adalah zaman sekarang itu, ya kalau kita sekarang mau Indonesia ini sehat, mau Indonesia ini sehat, harus keren, maka jawabannya adalah berapa banyak penduduk negeri ini yang bangun malam dan baca Quran. Semakin banyak penduduk negeri ini yang bangun malam dan baca Quran, pasti sehat. Gini, ketika Allah menciptakan kita, Allah menciptakan reseptor dalam tubuh kita ini. Ya, reseptor itu kayak key and lock. Jadi ada kuncinya, ada gemboknya. Ada kuncinya, ada gemboknya gitu. Reseptornya sudah build up, build in di sini. Kita lah pemahamannya. Maka yang dibutuhkan adalah asupan dari luar untuk mengaktivasi mereka itu. Jadi yang reseptor tadi itu dia butuh bahan baku, dan semakin bagus bahan bakunya, semakin berkualitaslah diri mereka atau tubuh manusia tadi. Gitu. Bahan baku mereka apa? Asam amino namanya salah satunya. Enzim itu bahan bakunya asam amino. Protein ya juga bahan bakunya asam amino. Jadi secara umum nanti kalau reseptor ini mau dimasukin atau dia mau bekerja dengan baik, maka kasih bahan baku yang tepat. Bahan baku yang tepat untuk mereka apa? Di semua sistem itu harus kan bahan baku itu saya sampaikan tadi, bahan baku yang paling tepat namanya asam amino. Asam amino yang terbaik yang ada pada bumi ya Allah ini ada pada satu produk namanya madu. Dan enzim bahan bakunya asam amino. Jadi enzim itu sebenarnya sudah build up di sini. Sudah ada dia. Dia cuma butuh bahan baku aja. Makanya dalam surat Abasa, kalau pernah ada baca tentang tulisan saya ini, itu jadi dapat dari guru saya juga, bahwa kalau ceritanya sekarang mau mengasup asam amino lebih banyak, maka isi piring kita 4/6 sayur, buah, dan biji-bijian. Karena asam amino di situ. Ya, asam amino di situ. 4/6 ada sayur dan buah, 1/6 adalah biji-bijian. Baru 1/6 lagi masuk protein. Tapi sayurannya bukan sayur nangka yang di rumah makan itu. Sayur itu, ya, dia harus di, bukan harus sih, untuk dia memberikan efek chelation, maka Anda rebus dia. Rebus dia dalam satu air, tambahkan dengan drengkeng. Karena sini kan ada kunyit nih. Ini ada kunyit, kemudian ada apa? Serai. Anda ambil daun, misalkan ada air gitu kan, ada potong-potong bunyi ini, dalam Anda kasih serai, kasih lengkuas, kasih jahe, dan kasih salah satu daun yang sangat baik, yang biasa dipakai sama orang-orang India kalau masak, namanya daun kari. Daun yang paling, salah satu daun yang sangat tinggi FE-nya, besinya. Ya. Terus nanti kunyitnya, jahenya, kapulaganya, daun karinya, Anda rebus semua, kasih jahe, lalu dikasih santan yang tidak dipanaskan, tapi santannya Anda peres pakai air kelapa. Kebayang? Jadi santan itu sehat, asal jangan dipanaskan. Jadi kalau mau bikin kari, bikinlah kari yang santannya jangan dipecah dengan pemanasan, rusak dia. Maka jahenya ada, kapulaganya ada, bunga lawangnya ada, cengkehnya ada, kunyitnya ada, daun karinya ada, daun serinya ada. Kemudian dikasih santan tadi itu akan jadi penyubur kandungan yang luar biasa. Namanya apa? Kari. Kari kan jadinya. Kan jadi kari. Maka India kan banyak penduduk ya, karena spermanya bagus-bagus. Di sana orang-orang India makan gorengan, tapi gorengannya dikasih bumbu, nggak kayak di sini. Di sini kasih apa? Kasih apa? Cabai, bawang, micin. Maka jadilah generasi rasa. Ya. Maunya semua pakai rasa, dan rasanya sintetik lagi buatan. Padahal apa susahnya bikin penyedap alami? Gitu. Jadi yang diasup sudah hilang asam aminonya, ya, nggak ada enzimnya atau bahan baku enzimnya, sehingga ketika tubuh masuk dengan makanan-makanan yang tidak sehat tadi, tubuh minta waktu sebentar untuk merefresh badannya dan muncullah namanya tidur. Betul? Sekarang saya tanya, kenapa orang habis makan nasi yang itu tuh jadi tidur? Bukan karena banyak lemaknya, tapi karena makanan yang dimakan tadi bahan baku buat enzimnya sudah nggak ada. Nasinya sudah nggak ada enzim, ada bahan bakunya. Karena nasi itu sebenarnya bahan baku enzimnya atau bahan terbaik itu justru malah ada pada seratnya, ada pada kulitnya. Nasi itu kan nasi putih, tapi yang makan kulitnya siapa? Ayamnya nggak kena osteoporosis, nggak kena diabetes, manusianya kena. Nggak mau belajar dari ayam. Dari zaman dulu ayam kampung sehat-sehat terus ya. Kecuali ayam kampung yang sudah pindah ke kota. Maksudnya pindah kota tuh dia nggak lagi makan makanan yang asli gitu. Kan gitu. Jadi ada yang gini. Maka beda ceritanya kalau Anda makan nasi yang penuh gula yang penuh santan tadi, ada beda ceritanya reaksi badan dengan Anda makan sayur dan buah. Kayaknya nggak ngantuk kita. Kenapa? Ada bahan baku di situ, ada asam amino. Maka lihat dalam Al-Quran, Allah memberikan petunjuk kepada kita, kalau mau makan sesuatu, makanlah buah terlebih dahulu sebelum makan beratnya. Kan petunjuk Al-Quran begitu, kita kan terbalik. Makan buahnya kapan? Setelah makan. Dan disebut dengan? Gaya dessert gitu. Mencuci mulut. Cuci mulut itu pakai air, bukan pakai buah. Jadi banyak keliru kan? Banyak keliru. Contoh ini juga sama, tempe. Tempe itu protein. Protein pada suhu 55 derajat Celcius sudah mulai bermasalah. Sudah mulai hilang. Padahal tempe itu sehatnya luar biasa. Anda pernah ketemu kimchi yang digoreng kan? Kimchi? Digoreng kan? Mau digoreng mah rusak lah kimchinya. Orang di situ ada biotiknya kok, ada probiotiknya di situ. Probiotik kena panas ya rusak. Gitu loh. Maka makan tempe itu yang tempenya mentah. Mentah sebenarnya bukan mentah juga. Tempe yang dibikin kayak begini kedelai sudah direbus. Kita aja bahasa kita mentah karena nggak digoreng. Jadi makan tempe sama madu. Pagi-pagi sarapannya itu. Salah satunya atau bikin bubur ayam. Pakai apa? Bukan. Pakai alpukat. Alpukat dikerok. Yang curan-curin di mixer sedikit terer gitu kan, nanti Anda kasih suliran kurma, itu bubur ayamnya kita. Sehat gak? Murah gak? Murah lah. Buburnya sekarang berapa? Rata-rata ya 5-7 ribu, 10 ribu lah. Anda beli alpukat satu cukup kok. Betul? Cukup. Tambahkan tempe sedikit sudah dapat protein, sudah dapat lemak, sudah dapat asam amino. Kenapa gak mau ngerjain itu? Belum tahu, baik sangkanya belum tahu. Ya, maka diubah. Kasihan pemerintah kita, 1 tahun 140 miliar dia beli obat TBC. 1 tahun, itu baru satu obat. Ini belum jadi efek sampingnya. Ya, padahal negeri kita ini 350 tahun kita dijajah Belanda. Ini dijajah apa? Rempah. Ini kan dijajah. Kenapa banyak orang yang sakit-sakit zaman sekarang? Karena mereka jauh dari rempah, mereka jadi jauh dari limpah, mereka jadi jauh dari sayur, mereka jauh dari buah. Yang dimakan kebanyakan makanan-makanan yang menyenangkan rasa mereka. Gitu, betul kan? Akhirnya apa? Sakit-sakitan. Dan kalau mobil itu mau bermasalah, dia ngasih tanda dulu. Tiba-tiba di starter gak bisa. Sama, pagi-pagi tiba-tiba mau bangun susah. Starter gak bisa. Keberatan karena malamnya ngapain? Makan nasi goreng. Kan gitu kan? Makanya kalau bahasa Inggrisnya, ini ala-ala saya gitu kan, bahasa Inggrisnya sarapan itu apa? Breakfast. Breakfast itu kan fast yang di break. Kan puasa kita malam kan? Maka sebelum tidur itu bahkan disebutkan dalam hadis jangan makan. Hadisnya begitu. Kalau mau makan jangan sampai langsung tidur habis makan. Jalan dulu setengah jam gitu habisnya. Penentunya begitu. Kalau enggak apa? Dia akan fermentif, dia akan fermentasi makanan tadi. Balik-balik ketika bangun pagi-pagi, harusnya bagian-bagian dalam tubuhnya bersih-bersih segala macam. Ketika ada makanan masuk, dia enggak bersih-bersih, malah kerja lagi. Ya. Maka Allah menciptakan, kalau saya tanya Anda semua, lebih pilih makan atau tidak makan? Pasti pilih makan, saya pun pilih makan. Karena makan bagian dari nafsu kan? Karena Allah Maha tahu kita dan Allah jauh lebih tahu dari kita kebutuhan kita, maka Allah ciptakan kondisi untuk manusia tidak makan, namanya puasa. Itu gimana ceritanya? Iya. Kalau kita, saya pernah bahas itu dengan, ada bayangkan kalau seandainya kita ngikutin pola ini aja, berapa banyak dana atau anggaran kesehatan kita bisa save, kita bisa hemat. Senin Kamis 2x4, 8. Ayam ulbit 13, 14, 15. 8 sama 3 udah 11. Tanggal 17-nya, tanggal 19-nya atau tanggal 21-nya berbekam. Apa itu gak skenario? Skenario lo itu disuruh puasa dulu, besok suruh berbekam. Bagian tubuh kita ini yang paling banyak terekspos dengan polutan apa? Kulit. Maka bekam itu di kulit. Puasanya urusan sama kolbu. Fisik itu ngikut aja. Maka puasa itu jangan banyak makan. Ya, kalau cerita tadi makan Nabi mengajarkan apa? Ketika berbuka puasa, cerita breakfast tadi maka Nabi makan kurma. Maka pagi-pagi ketika Anda bangun tidur, yang Anda makan apa? Minuman putih dulu. Itu yang pertama. Atau kalau enggak Anda makan buah. Enggak cocok pagi-pagi itu kita makan yang berat-berat. Kenapa? Karena tubuhnya habis istirahat. Gitu. Jam 4 bangun, jam 5 bangun, tiba-tiba langsung makan bubur ayam, nasi goreng, mie goreng, lokal, segala macam, capek dia. Akhirnya apa? Ngantuk. Dan tubuh kalau sudah bermasalah, dia ngasih tanda. Tandanya apa? Keluhan. Anda yang sudah mulai ngikutin apa-apa yang saya pengen, coba lihat. Mulai berkurang sendiri keluhan-keluhannya, coba. Satu persatu hilang, pusing sudah mulai hilang, dan tidak lagi menyalahkan musim. Zaman sekarang orang suka nyalain musim. Musim hujan, batuk pilek. Ya, musim panas, demam, macamnya enggak ada yang benar musim. Rambutan disalahin, mangga disalahin, kelengkeng disalahin, enggak ada. Karena itu yang menciptakan semua kan. Ya. Kalau udah ngikutin ritmenya alam ini, waktunya tidur, tidur, waktunya makan, makan, waktunya puasa, puasa, selesai. Waktunya malam bangun, bangun malam. Gitu. Maka pasti sehat. Kata kuncinya apa? Semua syariat dalam Islam menyehatkan. Tapi kita tidak mengerjakan yang untuk sehat. Kita mengerjakannya karena ketaatan dan kewajiban kita kepada Allah. Wudhu saja mungkin Bapak Ibu kalau Bapak baca beberapa tulisan tentang wudhu. Betapa di sini ada kuman di dalam hidung kita. Yang itu per 4-5 jam dengan saya waktu itu saya baca itu bisa hilang dengan berwudhu. Jadi orang berwudhu itu pasti tidak akan kena sinusitis kalau wudhunya benar. Seperti wudhunya Nabi. Istinsyak, ngirup air gitu. Apalagi lihat, bagaimana Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita. Bila apa? Kalau tidak memberatkan umatku, kata Nabi SAW, maka kata Nabi, aku akan wajibkan mereka setiap habis berwudu bersiwak. Oh, gak berat. Sholat 5 waktu, 5 kali. Artinya itu 5, berarti 5 kali kita sehari minimal bersiwak. Kalau ngikutin siwaknya. Kemudian, kalau tidak memberatkan umatku, kata Nabi SAW, maka aku wajibkan mereka setiap mau sholat, mereka bersiwak. Sudah 10 itu. Artinya umat Islam ini harusnya menjadi umat yang paling bebas dari karies. Harusnya. Harusnya jangan ada sakit gigian. Kenapa? Siwak itu isinya semua bagian odol, sebagian besar ada pada siwak. Kayu siwak itu. Ya. Maka itu menjadi bagian daripada sunnah kenabian. Tadi pernah menceritakan bahwa ada 5 sunnah kenabian. Wudu, siwak, potong bulu kemaluan, potong kumis, sama berbekam, sama pakai minyak wangi. Sunnah Nabi. Itu dikerjakan Nabi kan? Itu sebab Nabi kita alaihi salatu wasalam paling suka dengan minyak wangi. Kata Nabi begitu. Maka bagi bapak-bapak nih, di kantongnya atau di tas Anda, coba siapkan minyak wangi terus. Rasul tidak akan masuk ke rumah beliau alaihi salatu wasalam sebelum beliau bersiwak. Dia gak mau ketemu istri beliau sallallahu alaihi wasalam sampai beliau bersiwak. Ada apa begitu? Bagaimana caranya supaya mulut tidak bau? Jangan makan yang asam-asam. Contoh yang asam apa? Gula pasir itu asam. Sifat ya, bukan rasa. Gula pasir itu asam. Tepung itu asam. Minyak goreng itu asam. Nasi putih itu asam. Tanda-tanda orang yang asam apa? Mulutnya bau, BAB-nya bau, kencingnya bau. Pokoknya bau lah. Coba lihat kalau ada yang makan jengkol. Apa yang terjadi dengan pipisnya? Bau kan? Karena jengkol itu asam, kuat banget asamnya. Ya. Kemudian durian. Coba lihat, maaf kalau yang makan durian berlebihan. Coba lihat, biasanya BAB-nya itu juga maaf baunya menyengat. Karena durian itu asam. Udah asam, dia karbonya atau gulanya tinggi banget. Maka boleh makan durian. Satu potong, dua potong. Ya. Lalu Anda ambil bijinya. Bijinya direbus, nah makan bijinya yang banyak, lebih sehat. Biji durian itu sehat. Ya. Daripada makan durian. Ya. Sekali-kali boleh lah. Kalau Anda pengen tetap makan nasi, Anda, dok saya belum bisa ninggalin nasi putih, gampang. Saya kasih solusinya. Ya, solusinya gimana? Anda ambil bawang merah, bawang putih, cabai, kasih kurma, cabai nggak usah banyak-banyak. Anda kasih minyak zaitun, campurkan ke nasi tadi, maka nasinya akan penuh dengan serat dan enzim. Aman itu. Enak juga. Kenapa perlu kurma? Perlu asam amino lah, Bapak. Kurma tuh asam amino luar biasa. Jadi kalau kita pengen makan nasi, bahkan nggak usah banyak makan-makan, ya. Anda katakan apa nasi juga nggak usah banyak-banyak, sambal aja. Saya begitu polanya. Atau Anda bikin sambal sendiri, sambalnya nanti isinya apa? Bawang putih ya, bawang putih, cabai rawit, garam, sama kurma. Di apa? Diulek nanti kasih zaitun sedikit, campurkan ke nasi Anda itu the best. Rasanya juga akan enak dan Anda tetap aman gula darahnya, insya Allah. Asal yang banyak-banyak juga. Nasinya ya, seperti itu. Jadi toyib dari halal dari toyib, toyib itu apa? Dimakan jangka panjang tidak menimbulkan efek, itu toyib. Ya, aman. Makanya jadi kalau sering saya sampaikan, banyak orang bilang dokter herbal itu kerjanya lama ya. Bisa iya, bisa enggak. Jadi gini, kita bicara ini ya, kunyit aja pak, kunyit. Kunyit nih. Kalau Bapak Ibu baca penelitiannya, banyak banget penelitian tentang kunyit. Dia booster hormon bagi bapak-bapak ya, kalau mau testosteronnya bertambah minum kunyit. Tambahkan dengan habatus sauda. Ya. Dia juga punya anti aging, dia juga punya anti penuaan kunyit. Makanya India adalah salah satu negara yang angka demensia atau pikunnya paling rendah di dunia. Karena tingginya konsumsi kunyit, gitu. Jadi, dia, tadi toyib. Jadi bicara tentang herbal tadi, maka dia nih dalam satu bahan dia nih itu banyak sekali bahan-bahan aktifnya, tapi jumlahnya kecil, dikit. Ya, artinya apa? Artinya sekarang Bapak Ibu, kalau Anda mau mengasup enzim itu dengan baik, maka makanlah sayur tiap hari, makan buah tiap hari, makan rempah tiap hari, makan rimpang tiap hari, tukar-tukar aja jenisnya. Tukar-tukar aja. Karena dalam mereka itu semua terkandung bahan bakunya untuk enzim badan kita itu asam amino. Yang menariknya lagi apa? Menariknya lagi ternyata mereka-mereka ini loh sekalian. Karena bahan aktifnya banyaknya tuh gini, kenapa orang makan paracetamol, habis makan paracetamol, ini pusing dia, langsung chest plump. Tahu kenapa? Kenapa tau? Karena dosisnya tinggi banget kan? Dosis paracetamol kan satu kapsulnya berapa? 500 mili. Nah pertanyaannya, kunyit itu punya ke analgetik atau anti nyeri? Punya, tapi kecil banget. Tapi dia punya yang lain juga. Dia punya anti aging, dia punya anti pembekuan apa, anti apa agregasi apa nama itu. Kemudian dia juga dia pengen care darah. Banyak banget dalam satu kunyit ini. Ya. Ketika orang hidupnya enggak sehat. Ketika orang itu hidupnya enggak sehat, kemudian dia makan ini. Maka katakanlah dalam misalkan ini ilustrasi analogi saja. Dalam mereka ini katakanlah ada 10 bahan aktif misalkan lebih banyak. Ketika orang itu nggak sehat, lalu dia makan beginian, judulnya dalam kondisi dia pusing. Dalam kunyit kan ada bahan aktif pusing lah mereka itu. Maka dia nggak langsung kerja menghilangin pusing tadi, dia patroli dulu, bersih-bersih dulu. Paham maksudnya? Dia bersih-bersih. Beda cerita dengan orang yang sudah relatif hidupnya sehat atau clean, jarang makan yang aneh-aneh, jarang makan yang gajah, dia sudah makan begini yang sering. Ketika dia sakit, ada pusing, meskipun bahan di sini sedikit, dia langsung kesana kerja, karena tempatnya udah bersih, paham? Itu ilustrasinya. Maka sejak zaman dulu, orang-orang Indonesia tidak pernah ada informasi keracunan kunyit, keracunan jahe, keracunan kencur. Ada ceritanya. Jadi jangan tanya sama saya, beliau ini aman atau tidak, karena yang ciptakan dia ini Allah. Betul? Sedangkan di luar sana, yang menciptakan manusia, bukan menciptakan, yang buat. Kalau menciptakan dari gak ada, menjadi itu menciptakan. Kalau buat itu kan sesuatu yang ada dimodif. Maka dari kunyit misalkan yang tadi ada bahan untuk anti nyerinya, yang misalkan bahan anti nyeri dia senyawanya ya, misalkan A1, B1, C1 dalam jumlah dosis 0,005 kecil banget sama pabrik. Oh, ini A1, B1 digandakan dosisnya, digedein, dibesarkan dan langsung cespleng. Tapi ingat, dia punya teman, sedangkan yang 500 mg gak punya teman. Sehingga apa? Kalau dia dimakan terus-menerus, dia punya banyak teman yang patroli. Kalau itu dimakan terus-menerus, pasti muncul efek samping. Paham sampai sini? Gitu. Cerita begitu. Mobil Toyota ketika dibikin di Jepang atau mungkin di assembly di sini atau dirakit di sini, gak mungkin diberikan kepada kita yang beli mobil tadi kalau tidak ada spare partnya, tidak mungkin. Harus ada yang bikin apa bannya, harus ada yang bikin radiatornya, harus ada yang bikin kacanya, harus ada yang bikin tali apa segala macam dengan spare partnya. Manusia diciptakan Allah di muka bumi, masa gak ada spare part? Nah, maka spare partnya apa? Allah ciptakan di mereka-mereka ini. Saudi tidak tumbuh mereka dengan baik seperti orang Indonesia, maka Allah ciptakan di sana superfood untuk menggantikan itu semua. Namanya apa? Kurma. Orang Jawa Barat di sana tumbuh sayur dengan sangat gampang. Di sana cenderung dingin, maka di sana dimunculkan kebiasaan oleh Allah, orang-orang sana suka makan wedang supaya ketemu panas dinginnya. Tanda-tanda semua. Gitu loh. Apalagi yang minuman-minuman atau makanan-makanan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran ataupun disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka tinggal pelajarin aja, baca datanya. Lihat sesuatu itu jangan lihat dengan mata kepala, lihat dengan mata hati. Ada pohon kelapa di situ, apa daunnya panjang, ada buah di situ. Siapa yang susun? Allah yang susun. Ngelihat sesuatu itu dengan akidah, dengan iman. Bentuk mereka kayak begini, gak beraturan. Kan ada warna kuningnya. Maka Allah juga menciptakan tubuh kita ada tanda. Ketika livernya bermasalah, maka tubuh manusia tadi juga berwarna kuning. Maka dikasihlah orang zaman dulu kuning untuk orang hepatitis, orang penyakit liver, termasuk juga dengan temulawak. Siapa yang kasih insting itu ke mereka? Tuhan. Sains itu menjelaskan. Gitulah. Maka baca tanda-tanda tadi kepada Allah. Baca tanda-tanda tadi dengan iman kita. Ya. Jangan cuma baca dengan tadi mata kepala. Nanti kita capek sendirian. Apa susahnya Allah menyembuhkan kita dengan air? Kenapa nggak bisa? Karena iman kita tidak kita bina dengan itu. Gitulah. Yang dibutuhkan adalah zaman sekarang ini lah. Ya, kalau kita sekarang mau Indonesia ini sehat. Mau Indonesia ini sehat, kan? Maka jawabannya adalah berapa banyak penduduk negeri ini yang bangun malam dan baca Quran. Itu aja kita tahu. Semakin banyak penduduk negeri ini yang bangun malam dan baca Quran, pasti sehat. Insyaallah. Kenapa? Karena semua syariat menyehatkan, terutama syariat-syariat yang membutuhkan effort lebih. Orang lagi tidur dia bangun, ternyata lagi tidur, orang lagi tidur itu dia bangun, ternyata growth hormonnya bertambah. Orang itu bisa mendapatkan growth hormon yang luar biasa. Itu kan penelitian lanjut kayak begitu. Coba baca penelitiannya. Termasuk juga puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu mereka nyebutnya 5-2 fasting. Puasa 5-2. Dua kali seminggu berpuasa. Tapi mereka gak tahu bahwa Islam sudah mengajarkan itu. Ya. Ada urutannya semua. Ya, kalau kita ikutin urutan-urutan tadi, maka insya Allah subhanallah itu luar biasa. Ya, termasuk dia butuh dirinui. Dia butuh dirinui. Maka kemarin saya sempat ada, nanti Bapak Ibu coba bikin ya. Coba bikin ini, ramuan ini. Ini kunyit. Lalu Anda kasih jahe. Lalu Anda kasih masuk sama ini serai, kasih air panas. Setelah dia agak hangat, Anda kasih jeruk nipis. Ya, Anda kasih jeruk nipis. Setelah semua teraduk dengan sempurna, Anda saring, lalu blender sama kurma. Coba minum itu tiap hari dan lihat nanti apa efeknya. Karena yang tadi saya sebutkan itu sebagian besar itu raja-raja herbal semua, king herbs. Kunyit, jahe, jeruk nipis, kayu manis, bahkan serai. Serai ini salah satu steroid alaminya kita, steroid. Atau tadinya air kelapa. Karena air kelapa itu adalah air kelapa yang air kelapa adalah air yang sangat tinggi asam aminonya. Ya. Tapi air kelapa sifatnya asam. Maka kalau Anda mau minum air kelapa, jangan lupa air kelapa ini ditambahkan garam. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu asam. Ya. Supaya tidak terlalu asam. Mau dikasih madu boleh, mau enggak. Bahkan dari dengan kurma kan sudah manis kan? Sudah cukup manisnya. Nah, serainya, air kelapa yang tadi lo sekalian, kan asam amino tuh. Asam amino, air kelapa apa yang paling bagus? Air kelapa yang masih muda. Terutama air kelapa atau kelapa yang dagingnya masih halus banget. Ya. Itu nanti bisa Anda tambahkan dengan beberapa herbal. Jadi contoh gini, dalam air kelapa itu kan ada mineral, ada asam amino. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Dia sudah larut semua di situ. Ya, maka semua yang bersifat atau di enggak kelihatan secara kasat mata kita nyebutnya nano. Jadi air kayak begini, ini kan ada bahan ini apa sih ini? Jeruk nipis lah, jeruk lemon di sini yang bagian daripada jeruk nipis lah. Ya, bagian daripada jeruk nipis ini larut dalam air ini kan? Ya, larut dalam air dan nggak kelihatan nanti lama-kelamaan, ya, karena dia sudah terekstraksi ke dalam air. Tapi ada hati-hatinya, karena air itu sifatnya dingin dan dia melarutkan, maka bagi Anda yang minum infus water kayak begini hati-hati. Hati-hati pertama, hati-hati dengan tensi. Karena dia cepat banget menurunin tensi. Jadi kalau Anda minum kayak begini lalu keliengan, stop. Ya, mungkin bisa jadi hipotensi. Atau Anda minum impusan kayak begini isinya kayu manis. Kayu manis punya efek hipoglikemik atau menurunkan gula darah yang kuat sekali. Jadi kalau Anda minum impus kayak begini ya, ya, kayu manis kayak begini lalu tiba-tiba keliengan, mungkin bisa jadi muncul hipoglikemik atau gulanya turun. Itu sebabnya kalau saya lebih nyaranin ganti-ganti aja tiap hari. Kalau saya dalam jumlah sedikit tapi Anda apa istiqomah jauh lebih baik. Misalkan ya hari ini minum jahe, besok minum serai, besok minum kunyit, besok minum infus water, gitu lebih baik. Kecuali Anda memang punya aktivitas yang bisa memanaskan badan Anda seperti olahraga. Anda lihat kan ada salah satu bapak calon wapres yang gak jadi itu, Pak Sandiaga Uno itu kan. Beliau kan bawa ini terus tuh. Kan anteng-anteng aja dia, gak ngedrop. Karena apa? Karena larinya luar biasa, panas badannya. Kita kan enggak. Ya. Jadi kalau minum infus water itu harus ada pemanasnya. Karena dia dingin. Kalau dibiarkan terus-menerus kayak begitu apa yang terjadi? Ginjalnya akan ngedrop. ibu ilmunya. Ya, seperti itu. Jadi boleh nggak minum beginian? Boleh. Ya, lebih bagus lagi ada makan buahnya. Ya. Jadi semakin alami makan itu ada makan, sekali semakin sehat. Ya, semakin sehat kita. Misalkan ini, serai yang paling baik itu serai seperti apa? Serai yang baru Anda petik dari tanah, lalu Anda bikin air serai. Bagus. Kalau udah kayak begini, dia pasti teroksidasi. Maka dalam Islam, memberi nafkah kepada keluarga dari hasil cocok tanam itu pahalanya double. Gitu. Jadi kalau bisa, kalau nggak bisa seperti apa? Ya jangan buka pembungkusnya. Kan oksidasi dia ini kalau bungkusnya dibuka kan? Kan dia mulai kuning tadi kan? Nah kan bungkusnya ini maka di situ letak antioksidannya. Jadi semua buah-buahan itu antioksidannya, pelindungnya letaknya di kulitnya. Bahkan dia punya ada anti kanker, serat, sebagai contoh misalkan apel. Apel itu seratnya atau anti kankernya, pektinnya itu letaknya ada pada kulitnya. Tapi sayangnya kulitnya dikasih wax. Ya, maka lebih baik kalau Anda apa mau makan apel, cari apel apel lokal aja. Ya, apel lokal yang enggak banyak. Jadi kalau dilihat apel itu kan kinclongnya luar biasa, kayak bisa bercermin gitu di situ. Anti kinclongnya. Ya, seperti itu. Jadi semakin alami badan kita bagus kan, semakin bagus ya. Reseptor kita jadi akan dapat bahan baku. Seperti itu, Pak. Dan lihat, jadi gini, ngobatin penyakit itu jangan diobatin penyakitnya. Kasih makan enzimnya. Enzim itu bisa dikasih makan kalau kita kasih makan dia asam amino, Pak. Asam amino dapat dari mana tadi? Sayur, buah, dan segala macam daun-daunan. Bahkan yang luar biasa, ada satu jenis daun yang punya kandungan asam amino yang luar biasa. Ya, yang sudah pernah dengar saya ceritakan itu daun kelor. Daun kelor itu asam amino itu sangat tinggi. Ya. Allah Maha Kuasa, dan mungkin Allah tinggalkan kita di bumi ini tanpa diberikan bahan baku untuk menjalankan peran sebagai Abdullah, gak mungkin. Allah ciptakan kayu manis, Allah ciptakan jeruk nipis, Allah ciptakan serai, segala macam untuk kebutuhan kita. Ya. Jadi lagi-lagi pesan saya sebagai penutup, ya pertama tadi ya, perhatikan ya, apa yang kita makan. Tiap hari maksudnya dari sisi hartanya kita itu, kalau mungkin ada sumber-sumber yang tidak halal, stop. Gak berkah nanti. Penyakit bakal banyak datang, masalah akan banyak datang. Yang pertama, yang kedua, kalau Anda lagi makan, ya bos kalian, kata kuncinya adalah kalau mau makan, pikir baik-baik. Kalau saya makan ini kira-kira bikin sakit atau bikin sehat. Mikir kita, apalah yang kilur gitu. Ya. Kalau bikin sehat kita atau minimal gak muncul penyakit, ya sudah makan, silakan. Tapi ingat, kata kunci ketiga apa? Jangan berlebihan. Ya berlebihan. Makanan sehat, kurma sekalipun dengan luar biasanya kurma sama amino, serat, besi segala macam, kalau sehari makan 1 kilo kurma tekannya ya mudah diabetes. Ya kan? Gak boleh. 20 wasrubu wa la tusrifu, kata Allah. Makan silakan, tapi jangan berlebihan. Kata Allah begitu. Pikir baik-baik. Dan jadikan hidup sehatnya buat sekalian sebagai bagian dari ketaatan kita. Jangan lifestyle. Kalau cuma lifestyle, Anda cuma dapat apa yang Anda makan. Tapi kalau kita jadikan, ya Allah, mulai sekarang aku berkomitmen hidup saya supaya ibadahku lebih baik, ya Allah. Maka ketika Anda minum kunyit, ketika Anda minum jeruk nipis, ketika Anda makan tempe yang segala macam, maka itu setiap makanan yang masuk ke mulut Anda, Anda dapat pahala. Karena bagian dari niat kita untuk bersyukur dan taat kepada Allah. Itu. Itu bedanya kita dengan orang-orang yang bikin program-program diet di barat-barat sana. Kalau sudah sehat, jangan malu-maluin Rasulullah, kata saya gitu. Maksudnya gimana? Kalau sudah sehat, harus lebih taat. Kalau sudah sehat, harus lebih semangat bangun malam. Kalau sudah sehat, harus semangat baca Quran. Kalau sudah sehat, harus semangat sedekah, silaturahim segala macam. Segala macam kebaikan itu harus kita kerjakan lebih banyak. Kalau sudah sehat, mumpung sehat. Sebab apa? Ada hadis yang lain. Jadi bagi Anda yang sudah biasa, misalkan ya, Anda sudah biasa hidup dengan ibadah-ibadah tertentu, misalkan satu hari sholat duhanya 12 rakaat, misalkan terus sering banget Anda kerjakan, nggak pernah putus. Lalu tiba-tiba Anda ada uzur, sakit atau safar dan Anda tidak bisa melaksanakan sholat duha 12 rakaat, maka Anda tetap dapat pahala 12 rakaat. Itu maksudnya. Mumpung sehat, perbanyaklah berbuat baik. Dan ingat, berbuat baik itu bagusnya itu luar biasa, apalagi berbuat baik untuk orang lain. Kalau sekarang saya tanya kepada Anda, maukah Anda diberikan sebuah hadiah umroh lah misalkan, atau mungkin Anda diberi kesempatan untuk iktikaf satu bulan penuh di Masjid Nabawi? Aku mau banget, ya kan? Pertanyaannya, mungkin waktu gak ada, urusan kita banyak, kerjaan banyak, maka Nabi SAW berikan petunjuknya kepada kita. Kenapa? Kata Nabi, membantu hajat saudaraku kaum muslimin, kata Nabi, menyelesaikan hajatnya jauh lebih aku cintai daripada iktikaf satu bulan penuh di masjidku ini. Maksudnya gimana? Anda lagi tempat wudhu, misalkan di mall atau di mana, tiba-tiba Anda lagi pakai sandal tuh, ada orang mau wudhu, orang itu pakai sepatu. Oke? Orang itu pakai sepatu. Lalu hajatnya dia kan pengen pakai sandal supaya sepatunya enggak basah. Lalu Anda kasih sandal itu kepada orang tadi, maka itu jauh lebih baik daripada iktikaf satu bulan penuh di Masjid Nabawi. Sesederhana itu melakukan kebaikan. Ya. Maka ketika Anda lagi di pintu tol atau mungkin di segala macam tempat-tempat yang Anda bisa melakukan kebaikan, lakukan di sana kebaikan tersebut. Jangan pernah dalam kehidupan kita tidak melakukan kebaikan untuk orang lain. Minimal dengan cara apa? Berdoa. Penduduk umat Islam di dunia berapa miliar? Sebulan 4 miliar. Saya juga gak tahu, sebulan mungkin 4 miliar. Pertanyaannya, bagaimana Anda bisa mendapatkan pahala dari 4 miliar ini? Gampang, doa saja dengan doa Allahumma firlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'min tambah lagi al-ahya'i min wal amwat, orang yang mati, yang hidup, yang salah, Anda berpahala sama mereka. Oh, dia sedang istabkan. Maka jangan pelit mendoakan orang lain. Kalau pengen kaya, doakan orang yang sudah kaya, semoga lo tambahkan kekayaan untuk Anda. Gitu. Nanti malaikat bilang sama kita, wala tamistuhu, wala tamistuhu, engkau seperti apa yang kau doakan. Jadi mungkin ada orang gak kaya-kaya, kenapa? Kita kan pelit ngedoain orang kaya. Lihat orang kaya, oh jangan sombong nih, sholatnya telat nih, menunggu ini, oh sholatnya rutin, gitu lah. Itu penyakit? Penyakit apa? Maka hati-hati dengan jagalah hati. Karena seorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan hatinya, salah satunya. Kalau dia sukanya mengumpat orang, mencela orang, ngomongin orang, dia akan mati dalam keadaan kayak begitu. Serius. Maka jangan cari masalah dengan orang lain. Jaga hati baik. Gak perlu ngomong, diam. Nanti ajarkan begitu kan? Ngomong yang baik, kalau gak diam. Kalau gak ada orang tanya, jangan ngomong. Zikir, baca Quran, lebih baik. Itu sebabnya, salah satu cara untuk mau program hamil adalah jangan banyak ngomong. Banyak aja zikir. Nabi Zakaria ketika beliau disampaikan oleh Allah, ya Rob, apa tanda istriku hamil? Maka engkau tidak akan bisa bicara. Maksudnya secara umum, saya mencoba menganalogikan saja. Ya, daripada banyak bicara, hormon kita terganggu, emosi kita terganggu, psikologis badan kita terganggu, lebih baik banyak berzikir. Dan memang Al-Qur'an berikan petunjuk seperti itu. Kalau mau banyak anak, mau banyak hartanya, dalam surat Nuh Allah sampaikan, perbanyaklah istighfar. Gitu. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Jadi kayak begini nih sebenarnya, hanya bagian yang, ya kalau boleh saya katakan hanya 1% saja. Hanya 1%. 99% ini apa? Kolbunya. Iza sholat sholat jasadah kulhu wa iza fasadah fasadah jasadah kulhu. Kata Allah dalam tubuh manusia terdapat sumbat daging. Kalau dia baik, baik semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua. Daging itu adalah kolbu. Maka jaga hati baik-baik. Dan hati yang baik akan bermanifestasi dengan adab yang baik. Hati yang baik akan bermanifestasi menjadi akhlak yang baik. Maka mau setinggi apapun ilmu seseorang, kalau tidak ada akhlak dan adabnya, semua kosong. Adab sebelum ilmu, ya seperti itu. Anunya, apa namanya, pepatahnya. Ya, mungkin hadisnya seperti itu. Baik, saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sampaikan, semoga bagus kalian dengan hadir ke majelis ini, mudah-mudahan jadi semangat untuk lebih sehat lagi dan jadikan semangat hidup saya ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, ya, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, ya, dan mudah-mudahan dengan ini lebih banyak lagi orang-orang yang sehat di Indonesia, bukan hanya sehat fisik tapi sehat hatinya, sehat emosinya, sehat pikirannya, sehat perasaannya, ya, supaya apa? Ya, supaya ya lagi-lagi kita mau bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik. Baik apa yang paling utama? Baik qalbu, baik hati, baik pikiran, baik perasaan. Ya. Dan Nabi SAW sudah memberikan contoh yang sangat jelas kepada kita semua tentang itu. Maka fattabi'uni, kata Allah. Ikutin aja Muhammad SAW. Ya. Maka engkau akan dicintai Allah, engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.